ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوانا في الدين أعزنا الله وإياكم. Masih kita di kitab sholat, masih babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu sholat. Masuk ke hadis yang kedua. Naam. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala an Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'at bimuritihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin, telah lewat terjemah beliau, termasuk sahabat atau sahabiah yang banyak meriwayatkan hadis. Qalat, beliau berkata, sungguh dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat fajar. Ini salat subuh. Fa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat, dan ikut juga bersama beliau, ini berjamaah melaksanakan sholat subuh tersebut atau sholat fajar tersebut kalangan wanita dari kaum mukminah, mutalafiat bimurutihinna, yang mereka ya memakai pakaian al-murtun, pakaian yang besar semacam gamis atau mantel atau semacam abaya, tetapi tidak memiliki lengan. Ini pakai jubah. Bersama mereka ada para wanita kaum mukminat yang ikut menghadiri sholat jamaah subuh tersebut dengan memakai atau ditutup dengan mantel-mantel mereka. Thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Kemudian para wanita tersebut kembali ke rumah-rumah mereka dalam keadaan mereka tidak diketahui oleh seorang pun ya, karena al-ghalas, yakni karena hari masih gelap. Mana al-ghalas adalah ikhtilatu dia'us subhi bi zulmati lail ma'a ghalabati zulmah, bercampurnya kegelapan subuh ya, atau bercampurnya cahaya subuh dengan kegelapan malam ya, tetapi yang lebih dominan adalah gelap. Jadi para wanita kembali ke rumah mereka setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mengetahui. Ya, ini tidak mengetahui siapa saja di antara kaum mukminah yang melaksanakan sholat subuh berjamaah dikarenakan ya, hari masih gelap. Hadis ini menjelaskan tentang bayanu mata kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr. Hadis ini menerangkan ya, Ini kaitannya dengan babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu sholat. Kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat fajar? Ini sholat subuh. Tuhadithu Aisyatu radhiyallahu anha mubayyinatan mata kana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam yusholli fajr. Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada kita kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh. Fatu'akkidu annahu kana yusolliha bighalasin mubakkiran. Kemudian beliau menjelaskan dengan menguatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh dalam keadaan ghalas, ini waktu masih sangat gelap. Ya, nah, artinya ini menunjukkan beliau melaksanakan di awal waktu. Mubakiron, sangat gelap. Nah, ini sangat pagi-pagi sekali. Yani, karena sebagian orang ada yang menganggap bahwasanya sholat subuh itu dilakukan kalau orang sudah kelihatan. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya waktu paling utama ketika seorang melaksanakan sholat subuh adalah ya ini awal waktunya, ketika hari masih sangat gelap. Hatta inna nisa allati yahdurna as-salah ma'ahu yarji'na ila buyutihinna mutalafi'at bimurutihinna ma yu'rifuhunna ahadun minal ghulas libiqa'i dhulam. Sampai-sampai para wanita yang ikut hadir salat subuh tersebut, ya, dan ketika mereka kembali ke rumah-rumah mereka dengan memakai kain, ya, memakai pakaian penutup, ya, tidak ada yang mengetahui seorang pun, ya, karena sebab al-ghalas, ini masih sangat gelap. Nah, fawaidul hadis al-ula al-mubadaratu bi salatil fajri fi awali waqtiha. Bersegera melaksanakan salat subuh di awal waktunya. Asaniyah jawazu hudurin nisa fi salatil fajri ma'al jamaah bi syarti amnil fitnah. Bolehnya kaum wanita ikut melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah dan juga aman dari menimbulkan fitnah. Ini aman dari fitnah berkaitan dengan fitnah yang bisa mengenai wanita tersebut, ya. Demikian juga aman dari menimbulkan fitnah. Bisa jadi si wanitanya aman dari fitnah, tetapi orang lain tidak aman dari fitnah dia. Kemudian asalisah mubadaratun nisa biruju'i ila buyutihinna fil ghalas. Bersegeranya para wanita untuk kembali ke rumahnya, ya, ketika hari masih sangat gelap. Arabiah anal mar'ah idza kharajat tatalaffafu bimirtiha li'annahu asturu laha. Para perempuan jika dia keluar, ya, hendaknya dia menutup dengan mantelnya. Ini menggunakan pakaian yang semenutup mungkin ketika keluar, ya. Karena hal tersebut asturu laha, yang lebih menutup bagi para wanita. Kemudian hadis yang ketiga, qala rahimahu ta'ala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala kanna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli az-zuhra bil hajirah wal asra wasyamsu naqiyatun wal maghrib idza wajabat wal isya ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara wa subhanakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, telah lewat juga terjemah biografi sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, kanna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli az-zuhra bil hajirah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat duhur bilhajiroh. Ini bilhajiroh maknanya adalah syiddatul hir inda muntasifin nahar ba'da zawal. Ini hari yang atau waktu ketika cuaca sangat panas, ya, ketika terjadi di pertengahan siang setelah zawal, setelah matahari tergelincir. Ini setelah matahari melewati tengah-tengahnya, itu hajiroh. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat zuhur pas ketika matahari setelah melalui tengah-tengahnya, kemudian ke arah barat tergelincir, ya, sehingga bayangan mengarah ke timur kan. Nah, itu dimakan al-hajiroh ketika benar-benar panas terik pas di siang hari, tetapi telah masuk waktu zuhur. Wal asru wa syamsu naqiyatun, dan beliau melaksanakan salat asar dalam keadaan matahari naqiyah. Nah, sofiyah lam tasfar, matahari masih sangat putih, ya, belum menguning. Wal maghrib iza wajabat, dan beliau melaksanakan salat maghrib iza wajabat ay iza gharabat ay asyams, jika matahari telah tenggelam, ya, jika matahari telah tenggelam, ya. Di antara tanda masuknya waktu maghrib adalah jika matahari telah tenggelam, ya, atau munculnya 6 syafaq, ya, warna merah. Wal isya ahyanan wa ahyanan, dan beliau melaksanakan salat isya ahyanan wa ahyanan. Apa maksudnya? Kadang-kadang dan kadang-kadang. Sebagaimana disebutkan oleh Jabir, idza ra'ahu mujtama'u ajjala. Ini beliau ketika melihat jamaah salat telah berkumpul, ajjala, beliau menyegerakan, segera melaksanakan salat isya. Ini terkadang beliau seperti itu. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Tetapi ketika beliau melihat para sahabatnya jamaah salat banyak yang belum hadir, banyak yang belum datang, abta'u, ya, akhara, beliau pun mengakhirkan salat isya tersebut. Was subha kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bigolasin. Adapun salat subuh, beliau melaksanakannya ketika hari atau ketika malam masih sangat gelap. Yani ketika waktu subuh masuk tetapi masih sangat gelap. Nah, maudul hadis, hadis ini menerangkan tentang bayanu mata kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli as-salawatil khams. Penjelasan kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 5 waktu. Hanya saja tidak disebutkan di hadis ini had, artinya batasan-batasannya. Insyaallah kita akan nanti bacakan awal dan akhir dari waktu sholat yang 5 waktu. Karena pada hadis-hadis dalam kitab Umdatul Ahkam ini cenderung tidak menyebutkan secara ini, secara apa ya, ini dari awalnya, ini akhirnya. Hanya menyebutkan waktu, terkadang waktu yang utama dilaksanakannya sholat 5 waktu. Tetapi tidak disebutkan kapan mulainya, kapan berakhirnya. Yuhadisu Jabir radhiyallahu anhu anil awqat alati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliha fiha salawatil khams tibyanan linnas. Jabir radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita atau menyebutkan hadis tentang waktu-waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 5 waktu pada waktu-waktu tersebut sebagai keterangan bagi manusia. Wa kana sababu dzalik anal Hajjaj qadimal Madinah sanata 74 amiran 'alaiha min kibali Abdul Malik bin Marwan. sebab kenapa muncul dari para tabiin pertanyaan tentang kapan dilakukannya sholat lima waktu. Sebabnya adalah bahasanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya, seorang gubernur yang zalim, datang ke negeri Madinah tahun 74 Hijriah sebagai amir, sebagai wakil dari atau utusan dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Fajala yuakhiru shalah, dan dia menjadikan sholat itu di akhir waktunya, ya. Karena zaman dahulu yang namanya memimpin sholat, ya, imam, amirnya, ya. Kalau gubernur ya gubernurnya, seperti itu. Di ibu kota misalkan di Madinah, yang memimpin sholat gubernur, ya. Sampai pernah diceritakan bahwasanya Al-Hajjaj, ya, orang yang fasik, dia memimpin sholat dalam keadaan sambil dalam keadaan mabuk gitu, sampai sholatnya, ya, sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Nah, dan dia menjadikan dilaksanakan sholat 5 waktu itu di akhir waktu, ya, di akhir waktu. Fasa'ala an-nasa Jabir, fasa'ala an-nasu Jabiran an sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia pun bertanya kepada Jabir, ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sebenarnya Nabi sholat? Al-Hajjaj menjadikan sholat lima waktu dilaksanakan di akhir waktu. Ya. Sebenarnya Nabi sendiri sholatnya seperti apa? Mereka pun bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu. Fabayyana lahum annahu kana yusalli az-zuhra 'inda muntasifin nahar ba'da zawali mubasyaratan. Maka Jabir pun radhiyallahu anhu menerangkan pada mereka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur di pertengahan hari, pertengahan siang, setelah zawal langsung. Ini setelah masuk waktu sholat zuhur langsung dilaksanakan. Wa yusalli al-asra qabla ay taghayyar bayadu syams. Dan beliau melaksanakan sholat asar sebelum berubahnya warna putih matahari. Ya. Kalau siang kan matahari warnanya putih kan. Siang. Terus semakin sore mulai menguning. Sampai mendekati maghrib memerah. Nah. Wa yusalli al-maghriba hina taghrubu syams, dan melaksanakan salat maghrib ketika matahari telah tenggelam. Wa yusalli al-fajra bi ghalasin qabla ayan tashira dia'ul nahar, dan beliau melaksanakan salat subuh ketika hari masih gelap sebelum cahaya siang tersebar. Ya, sudah mulai nampak cahaya, tetapi masih kalah oleh kegelapan. Faqulu hadhihi shalawatil arba yubadiru biha min awwali waqtiha. Empat salat tadi, zuhur, asar, maghrib, subuh, dilaksanakan di awal waktunya. Wa ammal isya fayuru'i al jamaah. Adapun salat isya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi jamaah. Idza ra'ahum ijtama'u ajjala la yashuqqu 'alaihim al-intizar. Jika telah melihat jamaah telah berkumpul, beliau segera melaksanakan salat isya agar jamaah tidak merasa berat karena menunggu. Wa idza ra'ahum abta'u akhara li'anna ta'khiraha ahabbu ilaihi. Tetapi jika melihat jamaah belum banyak yang datang, ya, beliau mengakhirkan, karena mengakhirkan salat isya dari waktunya adalah ahabbu ilaihi, lebih disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, laula an asyqa alaihi alaikum, ya, fa hadza la waqtaha, ya. Kalau seandainya tidak memperhatikan kalian, inilah waktu dilaksanakan sholat isya, yakni di pertengahan malam. Fawaidah hadis. Faedah dari hadis ini adalah masyru'iyatu ta'jilis sholawat fi awali waktiha ilal isya. Disyaratkannya bersegera melaksanakan sholat lima waktu di awal waktunya kecuali sholat isya. Faisali az-zuhri hina tajulu syams. Dilaksanakan sholat zuhur ketika matahari telah tergelincir, telah masuk waktunya langsung. Wal asra qabla itaghayyaru bayadhuha. Sholat asar ketika belum berubah warna putih matahari. Wal maghrib idza ghabat. Dan waktu maghrib ketika matahari tenggelam. Wal fajru bi ghalasin. Dan sholat subuh ketika masih gelap. Wal isya yura'i hudurul jamaah. In ijtama'u ajjala wa in abda'u akhara. Adapun sholat isya melihat kondisi jamaah. Kemudian husnu riayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Baiknya perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Wajtinabuhu ma yashuqu alaihim, dan beliau menghindari perkara yang bisa memberatkan umat beliau. Baik, kita baca satu hadis lagi. Qala rahimahullah ta'ala an Abi Minhal Yassar bin Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzakh al-Aslami faqala lahu abi kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah faqala kana yusalli al-hajir alati tad'unaha al-ula hina tadhadu asy-syams wa yusalli al-asr thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinah wa syamsu hayyah wa nasitu maqala fil maghrib wa kana yastahibu ayu akhira al isya alati tad'unaha al atamah wa kana yakrahu an naum qablaha wal hadithu ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadah hina ya'rifa rajulu jalisahu wa yakra'u bisittina ilal mi'ah. Dari Abi Minhal Yasar bin Salamah. Abu Minhal Sayyar bin Salamah Aryahi Al-Basri siqatun minat tabi'in. Seorang tabi'in. Mata sanas tis'in wa isrina wa mi'ah. Meninggal pada tahun 129 Hijriah. Dengan Abu Barzakh. Nadlah bin Ubaid. أو ابن عبد الله الأسلمي أسلم وشهد فتح خيبر ومكة والطائف. Beliau seorang sahabat, ya, masuk Islam dan ikut berperang ketika membuka Khaybar, Fatu Mekah dan juga Taif. Faqatala ibnu Khatal amal fatih. Beliau membunuh ibnu Khatal ketika tahun atau ketika Fatu Mekah. Wa huwa muta'alliqun bi astari Ka'bah bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau membunuh Ibnu Khattal, ya, karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan, ya, orang tersebut bergelantungan di penutup Ka'bah. Nazala Basrah thumma sara ila Khurasan fa syahida qatal Khawarij fil Ahwaz thumma mata fi Marwin sana 65. Kemudian dia tinggal di Basrah, kemudian pergi ke Khurasan dan ikut memerangi Khawarij fil Ahwaz, kemudian dia meninggal di Marwa pada tahun 65 Hijriah. Baik. Beliau berkata, ini Abi Minhal. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat wajib. Ini waktunya. Faqala kana yusolli al-hajir alati tad'unaha al-ula. Maka Abu Barzah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-hajir. Ini melaksanakan salat zuhur setelah langsung setelah masuk waktu zuhur. Yang kalian menyebut salat tersebut adalah salat al-ula. Salat zuhur dikatakan salatul ula. Ya. Kenapa dikatakan itu? Tusamunahu bidzalika li'annahu li'anha awwalu salati salaha Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina nazala li bayani awqati salah. Dikatakan salat zuhur adalah salatul ula karena salat yang pertama dilakukan Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun keterangan tentang waktu-waktu salat. Ini pertama kali yang dilakukan adalah salat zuhur. Maka dikatakan salatul ula. Hina tadhadu asy-syams wa yusalli al-'asr. Ini kana yusalli al-hajr alati tad'unaha al-ula hina tadhadu asy-syams. Ini beliau melaksanakan salat zuhur ketika matahari telah tergelincir, ini telah masuk waktunya. Dan beliau melaksanakan salat asar, tsumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah. Kemudian beliau melaksanakan sholat asar. Kemudian salah seorang dari kami kembali ke kendaraannya atau kembali ke kampungnya di ujung kota Madinah dalam keadaan wasyamsu hayyah. Dalam keadaan matahari masih putih. Ini menunjukkan beliau melaksanakan sholat asar juga di awal waktunya. Ya. Seorang sholat di Masjid Nabawi. Kemudian pulang ke rumah. Di ujung kota Madinah. Dalam keadaan matahari masih kelihatan putih. Ya. Padahal mungkin jauh. Ya. Kalau seandainya sholat tersebut dilaksanakan. Misalkan bukan di awal waktunya. Bisa jadi ketika dia pulang ke rumah dia. Matahari sudah menguning. Wa nasitu maqala fil maghrib. Dan aku lupa apa yang beliau katakan tentang sholat maghrib. Wa kana yastahibu ayu akhiru al-isya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam senang untuk mengakhirkan sholat isya. Alati tad'unaha al-atamah. Yang kalian menyebutkan sholat isya adalah sholat al-atamah. Ya. Nama lain dari sholat isya adalah sholat al-atamah. Qala fil qamus hiya tsulutsul lail al-awal. Makna al-atamah adalah sepertiga malam yang pertama. Ba'da ghaibati asy-syafaq. Ba'da ghaibati asy-syafaq, setelah hilangnya warna merah di langit. Wal murad huna sholatul isya li'annaha takunu fi hadzal waqti fasumiyat bihi. Yang dimaksud dengan sholat al-atama adalah sholat isya karena terjadi di waktu tersebut. Ini di sepertiga malam yang pertama. Wa kana yakrahu anaum qoblaha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka untuk tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Wal haditha ba'daha, dan berbincang-bincang setelah melaksanakan sholat isya. Beliau tidak suka. Beliau kalau tidak hal yang penting setelah sholat isya beliau tidur. Wa kana yantafilu min sholatil ghadah hina yarifu rajulu jalisahu wa yaqra'u bi sittina ilal mi'ah. Dan beliau wa kana yantafilu min sholatil ghadah, dan beliau yantafil ini berpaling, ini berpindah tempat selesai melaksanakan sholat subuh. Ini sholat al-ghadah, sholat subuh. Ketika salah seorang dia telah mengenali orang yang ada di sampingnya. Nah, artinya apa? Ketika awal sholat itu dia tidak mengenali siapa orang yang sholat di samping dia. Tentu karena dahulu tidak ada listrik seperti ini. Salat mengandalkan ya terangnya apa namanya? Bulan, kalau ada bulan, ada terangnya alam ini. Dan juga dahulu tidak ada atapnya. Belum ada atap, terus Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya hujan itu terlihat bekas-bekas hujan itu. Nah. Jadi beliau selesai melaksanakan salat subuh ketika seseorang dia mengenali orang yang ada di samping dia. Wa yaqra'u bi sittina ila al-mi'ah, dan beliau membaca ketika salat subuh antara 60 sampai 100 ayat. Nah. Hadis ini pun menjelaskan tentang bagaimana atau kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat yang 5 waktu. Wa kana tabi'un rahimahullahu taala yatasaaluna mata kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli as-salawatil khams. Dahulu para tabi'in mereka saling bertanya kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 5 waktu. Wala'alla sababu dzalika anna ba'dal umara kanu fi dzalikal waqt yu'akhirunaha. Di antara sebabnya karena para pemimpin pada waktu itu mereka mengakhirkan salat 5 waktu. Wa fi hadzal hadis kana su'ali Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Min salama ar-riyahi ahadit tabi'in yas'alunaha mata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusoli salawatil mafrudah. Hadis ini mereka bertanya kepada Abu Barzah Al-Aslami. Fabayana radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusoli az-zuhra hina tazulu syams wa yubadiru bi salatil asr. Pada hadis ini beliau menjelaskan bahwasanya Nabi melaksanakan salat zuhur di awal waktunya ketika matahari telah tergelincir, dan bersegera melaksanakan salat asar hatta inna rajula layarji'u ila manzilihi fi aqsal madinah wa syamsu lam tazal tahtafidu bidau'iha wa hararatiha. Demikian juga salat asar bersegera sampai-sampai ketika seorang kembali ke rumahnya jauh di ujung kota Madinah, matahari ya masih kuat cahayanya, masih terang, masih putih dan masih panas. Wa bayyana mata yusalli al-maghrib, dan juga menerangkan kapan dilaksanakan salat maghrib. Hanya saya disebutkan di sini beliau lupa, beliau lupa tentang salat maghrib. Walakinahu bayyana annahu kana yargabu fi ta'khiriha. Kemudian beliau menerangkan salat isya, dan waktu yang paling beliau sukai adalah di akhir. Wa amma salatul fajri fa kana yubakkiru biha. Adapun salat subuh beliau senang untuk bersegera melaksanakannya di awal waktunya. Hatta innahu yansarifu minha hina yumayyizu ar-rajulu jalisahu faqat. Ma'ana kana yutilu al-qira'a fiha haitsu yaqra'u bi 60 ayah ila 100 ayah. Nah, adapun salat subuh demikian juga di awal waktunya. Ya. Sehingga ketika beliau selesai melaksanakan salat, seseorang baru mengenal siapa orang yang ada di sampingnya. Ya. Dalam keadaan beliau memanjangkan membaca bacaan ketika salat subuh, membaca 60 sampai 100 ayat. Nah. Waqad istadrada Abu Barzah fil hadis fa dzakara anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla salatil isya. Kemudian Abu Barzah menyebutkan perkara yang di luar waktu salat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci untuk tidur sebelum melaksanakan salat isya. Li'annahu in istagraqa fihi fatatsu salatu wa inna qit'ahu qama huwa kaslan. Karena kalau ketiduran maka akan terluput padanya waktu salat. Dan jika dia mampu bangun dari tidurnya, biasanya melaksanakan salatnya dalam keadaan malas. Nah, wa yakrahu at-tahadduts ba'daha li'annahu yuqdi ila as-sahar ad-dari bil jismi al-mu'awwiq an salatil fajri wa qiyamil lail. Kemudian juga beliau membenci untuk bercakap-cakap ya setelah salat isya, Karena ini menyebabkan ya seorang begadang yang memudaratkan tubuh, menghalangi dari sholat subuh berjamaah, menghalangi dari melaksanakan sholat malam. Nah, fawaidul hadis, hirsu salaf ala ma'rifati sunnah min ajli ittiba'iha. Bagaimana semangat para salaf ya di dalam mengenal sunnah dalam rangka untuk mengikutinya. Kemudian masyru'iyatul mubadarah fi salatul zuhur wal asr wal fajr min awal waqt. Disyaratkannya bersegera melaksanakan salat zuhur, asar dan subuh di awal waktu. Masyru'iyatut ta'khir fi salatul isya. Disyaratkannya diakhirkan melaksanakan salat isya bagi yang mungkin, artinya diakhirkan tapi berjamaah ya. Jangan kemudian diakhirkan tapi dia tidak berjamaah. Kalau misalkan ada suatu pondok atau apa tidak memberatkan, paling utama diakhirkan. Masru'iyatu tatwil qira'ah fi shalatil fajr. Disyariatkan yang memperpanjang bacaan ketika salat subuh. Kemudian karahiyatun naum qabla shalatil isya wa tahadduts ba'daha. Dibenci tidur sebelum salat isya dan berbincang-bincang setelahnya. Kemudian annal aula tasmiyatu syai' asy-syar'i bismihi al-warid fihi. La'alla yuhjaru fayujhal thumma yuwaddihu bismil masyhur bainan nas. Yang paling utama adalah menamakan sesuatu dengan sesuatu yang syar'i ya. Nama yang syar'i, ketika ada nama yang syar'i, surat al-atamah seperti nama Al-Qur'an ya. Kita pun memasyhurkannya ya. Jangan sampai enggak tahu sama sekali. Suratul Wusta misalkan ya. Ini jadi jangan sekedar ya, menyebut dengan nama yang masyhur saja. Upayakan menyebut dengan nama yang syar'i juga sehingga orang kemudian sampai enggak tahu sama sekali. Nah. Sebelum kita tutup, nah, disebutkan hadis dari hadis Abdullah bin Amr tentang waktu-waktu sholat. Ini kesimpulan dari waktu itu sholat. Beliau menyebutkan dalam riwayat Muslim, waktu zuhri idza zalatish syams. Waktu sholat zuhur adalah jika matahari telah tergelincir. Ini, kalau ini matahari dari timur, ya, kalau taruh apa benda sini pertengahan. Kalau pas di tengah itu tidak ada bayangan, tetapi hampir atau jarang sekali matahari pas di tengah-tengah suatu benda. Karena bisa matahari di sini, enggak pas tengahnya. Nanti ada namanya fayu zawal. Fayu zawal itu matahari sudah ke sini, tetapi sebenarnya apa bayangan sudah ke timur, hanya saja matahari sebenarnya belum ke pertengahan. Itu namanya fayu zawal. Ada cara penghitungannya. Seperti itu. Cuma di sini anak ngesebutkan. Nah, jadi matahari sini, kalau ada beberapa waktu yang matahari itu pas benar-benar di atas suatu benda. Ya. Ini ketika bergerak ke sini otomatis bayangan sudah mengarah ke timur. Ya. Itu awal waktu masuknya sholat zuhur. Idza zalatish syams. Wa kana dhillu rajuli katulihi wa kana dhillu rajuli katulihi walam yahdur waqtul asr. Sampai bayangan seseorang itu sama dengan bayangan dia. Nah, selama belum masuk waktu asar. Kapan menjadi berakhirnya waktu zuhur? Ketika bayangan suatu benda, kalau sama itu masih masuk. Masih masuk waktu zuhur. Nah, sampai bayangan suatu benda melebihi bendanya. Atau tancapkan tongkat 1 meter. Nah, lurus. Ketika diukur loh, ternyata bayangan benda, bayangan misalkan gini. Di sini bayangannya kasih titik. Nah, di ini kan bendanya. Ternyata bayangannya lebih panjang. maka telah habis waktu zuhur. Ya. Waktu zuhur itu waktunya adalah sampai bayangan itu sama dengan bendanya. Kalau lebih berarti telah masuk, telah habis waktu zuhur. Otomatis ketika waktu zuhur telah masuk, telah habis, masuklah waktu asar. Tidak ada jeda antara waktu zuhur, habisnya waktu zuhur dan waktu asar. Tidak ada jeda. Ketika habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Wa waqtul asri malam tasfur asyams. Dan waktu asar tadi awalnya ketika habis waktu zuhur. Adapun akhirnya selama matahari belum menguning. Kalau matahari sudah menguning berarti sudah habis waktu asar. Ada sebutan dalam riwayat yang lain, selama bayangan benda belum atau masih dua kali bendanya. Bayangan benda itu dua kali panjang bendanya. Atau meletakkan benda 1 meter. Setelah diukur, ternyata panjang bayangan itu dua kali benda, ada 2 meter lebih. Maka itu telah habis waktu asar. Dan waktu asar ada dua. Ada waktu ikhtiari dan waktu doruri. Waktu asar sebenarnya sampai matahari tenggelam. Tetapi dibagi dua. Ada waktu ikhtiari dan waktu doruri. Waktu ikhtiari adalah waktu ketika seseorang, kapan saja dia boleh, kondisi apa saja dia boleh melaksanakan sholat pada waktu itu. Ini dari sejak berakhirnya waktu zuhur sampai matahari sebelum menguning. Atau sampai benda atau bayangan suatu benda belum lebih dari dua kalinya. Itu waktu ikhtiari. Ada pun waktu doruri, misalkan ketika seorang safar atau sakit atau pingsan dan sebagainya, ketika dia sadar itu matahari sudah mulai menguning, sudah menguning, bayangan benda lebih dari dua kali bayangannya. Nah, itu namanya waktu doruri. Sampai datangnya maghrib. Tidak yang boleh melakukan sholat pada waktu itu adalah orang-orang yang dalam kondisi darurat. Nah, dalam kondisi darurat. Wa waktu sholatul maghrib malam yagibu syafaq. Dan waktu sholat maghrib adalah ketika matahari tenggelam. Malam yagibu syafaq. Sampai sebelum hilangnya asyafaq. Syafaq itu warna merah di langit. Ketika hilang warna merah, habis waktu sholat maghrib. Wa waktu isya ila nisfi al-lail. Dan waktu sholat isya adalah ila nisfi al-lail, sampai pertengahan malam al-ausat. Ya. Sampai pertengahan malam. Ini. Sampai pertengahan malam, jadi bukan sampai 6. Waktu isya juga sama seperti waktu asar. Ada waktu ikhtiari dan waktu doruri. Waktu ikhtiari adalah sampai pertengahan malam. Ini. Ada waktu doruri bagi orang yang sedang safar misalkan, atau sakit, atau sedang kondisi darurat. Dia enggak sempat melaksanakan sholat isya kecuali setelah lewat waktu ikhtiari. Ini boleh sampai masuk waktu subuh. Sampai hampir masuk waktu subuh. Nah. Wa sholatu subhi min tulil fajri malam tatlu asyams. Adapun waktu sholat subuh adalah dari mulai terbit fajar sidik, ya, sampai sebelum matahari terbit, ya, sampai sebelum matahari terbit. Itu waktu sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.